Angger pikirane. Angger rada pinter sithik dipletik-pletikke mripate. Nggih wong-wong jenenge niki anugrah kok. Leres. Niki Bapak Atos nggih dipun dipun tampi menapa wontenipun dipun didik kanthi sae. Dipun didik menika amanah saking Gusti Allah. Amanah. Inggih-inggih dipertanggung jawaban dhumateng Gusti Allah nggih. Ah nika. Inggih. Ato iki angel e kados Pak Haji no keluarganipun saged harmonis no kang. Wah saestu. Saestu. Aja meneh kok mimpin negara, mimpin kabupaten, mimpin keluarga niku mon rekoso le Pak Jani. Oh nggih to. Oh lho lah pripun to Pak? Kula niku nggih kurbane pemimpin keluarga Pak. Lho lho lho. Kok ngaten? Lah kula niku stres pirang-pirang dina lak mikir keluarga kula. Masalahnya nopo kok digawe stres? Biasa Pak seniman niku masalahe nggih mutek ublek ekonomi. Lah nopo kurang ekonomine wong gareng ya laris. Jane mboten kurang ning wong hukum ekonomi niku semakin banyak dapat semakin banyak keluar. Lah bojo kula lu mboten imbang. Oh, ora timbang. Entuke sak gegem, ling ngetoke sak dunak. Oh. Aneke wong jenenge wong wedok mboten gelem disalahke teko mutung nesu, Pak. Aduh ya ampun Pak, wong kula dinengke wong wedok. Ora to. Seminggu mboten diladeni turu mengkurep, Pak. Oh. Iyo gareng niku. Nggih pun sajak mboten duwe perasaan blas enten wong lanang anggar mulih kewayangan ngeten lak kesel to, Pak. Lah nggih. Jamu kula nggih niku. Lah kok arep teko mengkurep di kula brengkal mboten iso wong di Alteco. Ate kaya apa? Longso kula Pak. Lah nggih mongko jamune mung kuwi tambah kesel nggih mung kuwi kok terus mengkurep niku. Lah ning nggih niku bola-bali ngendikane para pini sepuh niku nggih wajib diiling-iling. Bab nggih napa? Kula riyen ate dipun paringi ular-ular kalian bapak kula. Nggih. Lereng sok biyen kowe nang gori wong sing main okol. Heeh. Kuwi gunakno akal. Nek nanggori wong okol gunakno akal. Nah, tandingane okol niku kalih akal. Kula golek akal, Pak. Mateng pasar niku kalih Gusti diparingi akal. Lho, teng mriku niku enten spanduk jamu dipasang. Spanduk jamu kula waca, tek kula tarik tek gedek tekan omah kula kethok kula nggo kathok. Tinggal celana. Celana, kula ngangge celana spanduk jamu bojo kula weruh nangis guguk. Lho. Aduh Mas, aku luput karo kowe, aku dosa karo kowe, aku nyiksa kowe, Mas. Niku napa hubungane niku kok? Lho, kula nganggo spanduk, kula nggih celana niku spanduk jamu niku teng mriki tulisane berdiri sejak 1918, Pak. Oh. Niku. Pun mang bayangke yen pun ngadeg 1918 lho mboten kaya tugu peringatan, Pak. Lah iya. Lah akal jalan to, Pak. Kese bojo kula sing main nokol weruh kula nggunakake akal ngoten lilih. Lilih. Ning nggih bola-bali wong jenenge wong lanang nggih mboten kula tok mbok menawa kabeh rata-rata. Nggih. Angger wong wedok kalah mesti wong lanang gemaib kemlinthi ngadi-adi sok jual mahal nggih mboten. Lho niki kenyataan, Pak. Nggih. Kula jual mahal bojo kula niku bales golek akal genti. Oh, bales. Nggih, padha kali kula ndelap sebelah omah enten pabrik sepatu anyar lagi dibuka. Pasang sepanduk niku sepanduke kali bojo kula nggih digeret. Dijupuk digeret nggih. Nggih terus digo rok. Ora. Sepanduk pabrik anyar niku kali bojo kula digo rok terus metu saking omah. Oh, keluar dari rumah. Kula geret, kula tarik mlebu kowe arep nduk arep nang pasar raja nduk aku kok kelangan kowe yen kowe metu. Lho. Niku bahaya lho Pak yen bojo kula nganti sobo pasar nganggo rok spanduk pabrik anyar. Sambung rapete. Lah spanduk pabrik anyar niku di rok niku tulisane teng mriki ada lowongan. Niku yen nganti enten sing nglamar 5 lak tele-tele bojo kula. Ya ditulisi tidak untuk umum ngono no. Ah wong sepanduke cete kuning kok, Pak. Ati nggih plat kuning niku kok. Kaya taksi. Lho niki ambak mung gegojekan, ambak niki bar temomo teng kula niki saged kangge nganu nun sewu mboten ketang sithik conto. Nggih. Dados niki conto menapa mawon menawi manggi bab ingkang main okol kita pecahkan dengan akal yang sehat. Mboten dadi mboten okol karo okol dadine crash tarung. Iku mboten kena. Dadi yen pun terus sakniki pun atut kalih kerayi nggih. Pengestunipun manak kalih, Pak. Wah, deh. Manak kalih. Nggih. Kakung napa putri? Cewek, Pak, cewek. Cewek sedaya? Cewek-cewek. Barep cewek, ragil cewek. Nggih. Oh. Pun praupan nunggak semi kalih kula. Ya malah elek no. Mbok wedok. Oh lah nggih. Nek dhewe bojomu lah aku ngalah. Kene kene ku anak loro wedok kabeh nu mboten tau. Namine sinten namine? Nini kalih Nunu. Oh, barepe Nini, ragile Nunu. Caloro nu mboten akur, Pak. Ayu pundi? Ayu Nini. Pintere nggih, pinter Nini. Ning nggih gumun kula, Pak. Gumune pripun? Angger enten cowok mriku nu sing digoleki mboten Nini, ning Nunuke. Oh, ngesir radine. Nggih, kula nu nggih gumun ana apa Nunuke iki? Nah iya. Ing ngatasé ayune Ayu Nini, pintere pinter Nini angger cowok rono kok Nunuke. Nggih. Dadi keterangane Gusti niku adil, Pak. Adil. Dikei kekurangan rupa, dikei kekurangan pikiran utawa kepinteran, ning aurani pun dipun tambah. Oh, aurane. Dados panggenan menjelo sing enom. Nggih, Nunu dipun tambah aura. Mau menawi tiang jaler menawi ningali Nunu niku. Iya ya wis aku wis mudeng kuwi. Lah nggih niku kok. Lah nggih. Oh nggih. Dadi kula nggih wong tuwa mboten iso napa-napa, wong tuwa niku harus jalan di tengah adil. Nggih. Ngemban antara siji lan sijine ora kena ban siladan. Banjide Mbak Cilada. Nah, niku karo kula nggih ngoten niku, Pak. Nggih. Mboten banjide kalih banciloko teng mboten. Wah, kesenah grono wong kleru kok di. Mboten kula nderek remen. Niki nggih conto dadi kagungan putra harus adil dengan yang barep maupun sampai yang ragil. Nggih conto nggih Pak Haji Sumurarjo niku jangka sing adil banget pun saadil-adil. Leres. Saged ngayomi dhateng para putra-putra. Nggih. Nggih ta. Mbok menawi tasih kirang putranipun kula nggih purun Pak dipun pundhut. Dipek anak. Lho mbok menawi. Adeh nggo apa? Lho nggih ganjel-ganjel kulkas lak lumayan. Lah wong putrane Pak Arjo niku sing putri ya ayu ya pawakane ya entuk kok pripun. Oh nggih ngaten nggih. Nggih. Nganu pun kagungan garwa derek. Sinten? Putranipun Pak. Lah nyuwun pirsa Pak Haji kula dereng ngerti. Pak Haji sampun kagungan garwa dereng. Putranipun dereng Pak. Dereng. Lah menawi dereng benjang menawi kagungan anggap ringgit melih. Aduh. Mboten ajeng kula lamar wong kula bojo kula nika mun angel diluk kok Pak. Langge. Nggih mugi-mugi mangke saged dipun timbali malih, Pak. Nggih. Amin. Cepak judune. Nggih. Ning mboten kesupen sampun ngantos kesupen pendidikanipun dipun rampungaken. Oh jelas menika. Penting menika dados. Monggo nyatanipun Pak Haji menika anggenipun makarya ngupaya upama wonten buntang. Nun. Anggenipun ngupaya upama wonten buntang mriku. Kalimantan Timur menika. Nggih, menika anggere penyambut damel Pak Haji wonten ing Bontang Kalimantan Timur. Alhamdulillah niki. Lah, mau tidak mau ibu yang bertanggung jawab mendidik dateng putra marga kulino kumpul saben dinane. Menawi ngaten Pak Haji menika mboten lali lanjarani nol, kacang ora ninggalane. Lanjarani leres. Dados asalipun saking mriki pikantuk kesenengan, beber kesenengan nggih wonten mriki. Nika. Pak Sumurarjo menika asli saking Banyuwangi. Banyuwangi. Ibu saking mriki. Lah nggih menika nika dados mboten nglirik. Makarya wonten Buntang. Ibu dipun tilar wonten mriki dipun paripawitan nyambut damel lho ra elok ta. Nggih wajan niki termasuk ibu yang patuh, taat serta sebagai teladan. Teladan dan tidak cemburuan. Oh iya jelas. Dan ini putri niku para penyanyi-penyanyi niku Pak, presiden-presiden niku tadi pun paringi nganu masukan. Pripun? Dadi wong ki aja cemburuan. Wong ngono sok tresnane kok. Nggih mboten ngoten. Wong niku sok-sok sing lanang ora entuk cemburuan ning sing wedok ya ora cemburuan kudune. Ning ngerti tanggung jawabe dhewe. Ngerti tanggung. Kula niku wong lanang nggih mboten cemburuan, Pak. Oh nggih. Kali kang rayi mboten macem buruk kaya? Bojo kula niku lak gaul Pak. Weh! Gaul! Wanita masa kini. gaul dan masa yang akan datang. Nggih, nggih boten aneh wong sampean gauli mendina tinggi gaul. Mboten kula gauli napa bathi loro nini kalih nunuk wau. Gaul pripun Kang Rayi? Nggih, bojo niku gaul kula mboten dadi biarpun yang kakung itu dengan kondisi yang begini bojo kula mboten nganti isin bergaul dengan tetangga. Nggih. Mula kula kumpul kali sinten mboten kula cemburoni mergo kula paugeran kula nugur siji. Napa? Kula mboten gelem kalah karo sapi lanang. Lho. Ora gelem kalah karo sapi lanang pripun karepe niku? Oh, sapi lanang niku nggih mboten cemburuan, mula kula nggih mboten cemburuan. Tanda buktine. Oh, sapi lanang niku mboten cemburuan, sapi wedok niku susune diperes wong bola-bali nggih mboten nesu kok, Pak. Mula kula nggih mboten masalah pokoke. Kuwi jenenge gareng kocluk ya kuwi. Niku sapi perah kok pancen nggih pun gawean diperah ngoten niku. Niku lak saged dinggih conto to, Pak. Oh, nggih. Dadi ora perlu cemburuan sing baku harmonis rumah tanggane. Nggih. Ngoten. Niku lak susu sapi pun beda melih niku pun. Nggih. Nggih. Mas Gareng. Nun. Kalian anu menika nyambi maos senawala nggih. Nggih, Pak. Jenengan maos senawala kula kerokan, Pak. Lho kok iso? Enten receh kalah. Iki sanggare sing ngelusi duit sawur. Lho niki mbok menawa rejeki. Amin. Mboten dadi sak yuta yen kurang 100. Anjir. Katur bah anom ing pagelaran. Menika putu kula Muhammad Rafi Wiratama saking dusun Purworejo Kecamatan Donomulyo badhe nyuwun lelakon antawisipun setunggal aja umuk. Kaping kalih ladrang cikar bobrok pelek nenem weh kelajengan serpek menyuro kelajengan mentok-mentok waduh nggih saking kula Sunardi AS. Oh nggih menika pundutanipun Mas Gareng. Ah pundutanipun kok kathah men mbok kon nyetel kaset mon to Pak. Nggih wong istri wangi melek ya dicaosi yen bisa yen bisa ya gegladen waton saged dipun ladosi nggih. Monggo para kadang menika ngrasakaken aja umuk. Nah, menika anu Mas Gareng. Nggih, Rama. Lelagon anggitanipun cangkik piyambak. Oh. Niki betan saking Surakarta ta menika? Injih, lelagon aja umuk menika. Riptanipun Ki Anom Surata. Rekanipun nggih kangge anu wimbuh isi butekan Mas Gareng. Injih. Menika iramanipun irama seger. Seger. Nggih. Monggo dipun ladosaken namung sadaringipun kairing mawi gongso keparenga vokal rumiyin semanten rumiyin nggih. Oh ijoan ya. Nggih ijoan mangke menawi telas lajeng dipun saut mawi gamelan. Nggih wah sae menika. Nggih. Monggo ingkang menapa menika sing sehat lan nyuwara gitu yang bergembira sing yes, seger, yes. Seger Mas. Sing cetok. Yang kurang seger ki nyuwara karo adus. Malah tak tak dung tak tak dung dung dong. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen majang ngkuli dalang kakang ngalang itu akeh kang padha musuh. Sajak ngandel opo kang wis dicekel kadonyan kaswargan cari wusana tangan yang petuk mesti umuk ngetuk brus nggone muwus mung imane opo kang dikandhake babar pisan durung ana nyatane prayoga eling marang tuntunane kang pamriye pang bisa dibingungake I'm jam cari wusono tangan yang patu mesti umum satu plus gote mumut pungi mani apa kanti kandaki pamparisan kurung ono nyatani rayuk gong iling marang tuntunane kan pamriin atu sosi bubar joget kok terus sesedokan niku napa karepe niku niki sikepipun tiang ingkang badhe manembah oh manembah dumateng Gusti nggih polah krida lumadya to nyambut gawe kaya ngapa aja lali manembah mring kang anyipta jagat nggih terus wangsul malih kudratipun kedah nyembah nyembah dateng Gusti. Mila naminipun sembah menika nggih dedonga kagem ingkang mirsani dalu menika. Apakah artinya? Sembah semenika semoga bahnu bahagia yang nonton wayang malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Injih. Mila nggih mawi tegas. Aduh. Inggih. Kula anggar teng nggawa adem nu napas kula saka kaya pedhot-pedhot kula. Ini malah sekeca kok. Sekeca wong menggah-menggah kok. Menika wonten nawala ingkang radi sawetara sing ngenaken wekdal menika Mas Gareng. Menapa Rama? Menika radi panjang. Nggih kula waos margi menika sampun dipun menapa menika ketik. Inggih dipun ketik menika. Katur dumateng Bapak Haji Anom Surata ing Sitinggil. Sugeng dalu sugeng pinanggih kalian warga agung Arjo Wilangun lan sedaya pamirsa. Kawula putra daerah asli Arjo Wilangun. Pandemen ringgit pro ingkang sampun mider-mider ing laladan Malang Raya, Blitar lan Jawi Tengah. Ing dalu menika kawula rumaos bombong. Dene menapa Bapak S. Raharjo kersa nanggap Ki Anom? Nggih. Ing inggil kula aturaken bilih kawula nate mirsani ringgit ing Jawi Tengah kaping kalih antawisipun taun 88. Rikala rayi kula wini sudah sarjana pedalangan wonten ing STSI Solo. Sarang mirsani kalian Ki Purba Asmara. Kawula ugi kemutan bilih skripsinipun ingkang rayi mawi ira-iraan Gandawana Tundung. Utawi daftar pustakanipun saking Ki Sukatno. Gandawana Luweng saking Ki Patmo Sukaca sarta Gandawana Rancap saking Ki Haji Anom Surata. Transkrip saking kaset. Namung imanipun ingkang rayi menika sampun suwargi. Oh nggih. Ingkang pungkasan kula mirsani pakipun Ki Anom wonten ing Malang rikala tanggap warsanipun PT Hutama Mama utawi Ibu Maria. Sakderengipun sampun mangaping-aping anggen kula nderek mirsani pakliran Ki Anom antawisipun wonten ing paguyuban Kejawen Bulat ing Gondang Legi. Peresmian kapel utawi gereja Katolik ing Karangrejo. Yeah. Deklarasi calon Bupati Blitar ing Silopuro. Lajeng Bupati Ponorogo ing Sumber Pucung. Lajeng wonten ing Pendopo Kabupaten Malang. Lan makaping-aping ing Mapolres Malang. Nggih lho. Ugi mboten kesupen benjing tanggal 16 September tahun 2012 ing PT Hutama Mama Malang Malih inggih Pak Anom insyaallah badhe mayang wonten mriku. Weh, malah wis ngerti daftare dhisik. Wong dereng dipanjeri kok mesthekke nggih. Monggo taun 2012 gitu. Walah. Kajawi saking menika kula ugi mirsani pakliran ringgit pura sanes-sanesipun. Kados to Ki Mantep Sudarsono, Ki Sukron Suwondo, Ki Putut Wijanaraka, Ki Hari Bawono Swargi lan pakliran dalang lokal sanesipun. Wonten ugi ing salebetipun taun 2011 sampun kaping sekawan pakliran ing Blitar lan Malang Selatan. Nggih menika Ki Tantut. Mugi-mugi salajengipun warga Malang Blitar asring ngrawuhaken Ki Anom Surata malih. Amin. Amin. Menika kula ugi ngaturaken poto kula sesarengan kalian Pak Anom Surata rikala wonten ing pendhapi Kabupaten Malang. Yeah. Ugi poto sarengan kalian Ibu Hajah Sulani. Wah, sarta kalian Ki Bayu rikala wonten ing Kebon Agung. Wah, foto karo bapak, ibu, anak. Ibu sapa? Bu Sulani wae. Engko wis beda dudu bojoku tak polo kowe. Salajengipun kepareng kula nyuwun lelagon. Oh nggih. Kula aturaken ing katraken kagem grup Pandemen Wayang. Nggih. Sawu jajar Malang. Sawu Mas Mujiono CS ing Kepanjen. Kami tuwa Putuk Rejo CS. Mas Pri Tulumpuh Indah ing Blitar sawu sederek Jianto ing Ngayogyakarta lho. Nggih. Wusana kula namung aturaken sesembah nuwun mugi-mugi Ki Haji Anom Surata tansah pinayungan dening Hyang Agung Panjang Yuswa lan tansah moncer ing pakeliran. Amin. Amin. Saking kula Pandemen Wayang YP Kalis. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Para kadang malik pelok. Diatur ya apa, Mak? Anggitane swargi Mas Anjar Ani. Apa yung? Nyidam sari. Nyidam sari. Dibawani ya nduk. Dibawani. Sing bawa sapa? Ya coba aku tak krungu suarane gareng iki kaya ngapa. Das budi para pabrik setuju? Setuju. Ora kena dadi Jaya Indo. Ayo. Suara kok dicoba kaya celana. Ayo rapopo to. Nggih niki mboten nami pamer nggih, ngaten ya swantenipun. Nggih. Aduh. Aduh. So, aku kok ya ora ketat to raine iki. Niki rai sanes celana, Pak. Aduh. Rai kok ketat iki lho. Ya nek dicek iso ketat no. Ning kulit. Niki mboten cek. Mosok golek pangan apa nglalu rai dicet iki. Monggo kawiwitan. Nggih, Rama. Bawanipun mangke langgamipun kula minta sarya dumateng Presiden Junior. Oh, nggih, sinten, Rama? Mbak Etik saking Laladan Wonogiri. Aduh, tunggal banyu karo aku. Judul iki. Tunggal banyu. Nggih, sami Wonogiri, Rama. Nggih. Duh. Kaget aku mulai. Ayo. Duh wong ayu pepujane ngati Jan, suarane bening wis lunas ati ya bening ayo. Angge iki kari golek tambahan, Pak. Kaya ngene wong nandang asmara diapik-apike Mas Garing menika para kadang dalang kadang sami rawuh. Nggih to. Ki dalang Purwanto wonten. Nggih. Lajeng dalang sepuh Mbah Gondo nggih pareng berkahi. Matur sembah nuwun nggih menawi betah Garing sagah dalem. Gresuk keh Garing. Monggo. Apa mung awakku dewe Wah, Garing jan nyenengke ning parakan ndek iki wah saka oleh lucu ati gulung telek. Iya. Mangkang isare ning telek lencung nggo gulung nek ora gareng. Aku yo gumun lho, sik tak teliti sik kene ya, Nduk. Kok gak iya ana teleke? Ora. Moyen mriki resik iki. Oh, bersih, bersih. Wingi lu jan telek ngoten nggih bayu lu tatak ngono, Pak. Dalang jejer telek kok yo irunge kuat lho. Do dewa Jawa Tagung welasana mring wa mami ora kaya ngene ning Kalimantan ora katut. Ora jajan iki. Tak bucek-bucekke dikancani kartopel. Ra. Sesuk ning Saparinta dudu gareng kok. Sing maju bagonge genti. Au, bagong wis dimaklar ning kono marahe. Wong edan. Kapan katekan? Jejer lan wong ayu upama sira nakudha tanpa prau sasat saraing Jolodri. Leres sarah ing Jolodri nggih. Nyidam sarias moro. Jan krungusane gare marake luwe ning weteng jan. Nggih dasare dereng dahar niku kok. Ah ya ora. Lah kok marak sugatan kaya ngono kok ora makmu ya salahe sing ora dahar. Lah krungu kula kok terus luwe niku lho. Mesok kok kepenak swara kuwi. Ah ngoten mawon cek mol swara kula sae ngoten e wae. Nggih, Jan. Mesti apike wong bar dicet tok. Nggih, bar dicet. Nggih, diapik-apike marga niki di shooting kali Aini Record sang penoraga. Nggih matur sembah nuwun dipun dokumentasi. Kalian Aini Record. Aini Record. So anak putuku iso nyawang kan bayi. Heeh. So nek wis mati lagi swargi Mbah Gareng lho. Apik lho iki. Lho. Nggih, nggih mboten. Wong iki ning diparane to. Lho lha nggih. Lho, racak nggih to. Wong sing arum swara anas manik nek wis sedo iki lagi kelingan. Wah. Gelo kae, swargi kae. Nah, kaya apik. Nek jiwa uripe ora tau dalem. Biasane dilem yen pun mati. Lah, mulo ndang mang mati ben dialem karo anak putune ya piye. Ayen kula mboten dialem ra patheken. Timbangane ndang mati. Sik seneng jejer sinden ayu-ayu. Aduh. Apa yang ngatasi? Ah, jamu to. Aduh. Jamune apa? Kuku Bima sak jempole kok. Malah nara ya cindel sing sene wulune kae ya. Purwoceng kok. Nggih. Nggih. Niku weton Ponorogo niku. Ha nggih Purwoceng. Nggih. Niku jenenge pancen niku jenenge nggih. Ha nggih. Monggo Mbak Eti kepareng mlebu nasta mikrofonipun nyidam sari. Monggo. Thank you. terima kasih sampun penaturaken menika nyidang sari Mas Gareng. Nggih, Rama. Injih. Mugi ingkang ngidam mirsani iki Anom Surata saged biar padang seger sumyah mantun anggenipun nyidang. Amin. Nggih. Sing penting ora nyidam Gareng nanti. Lha kok nyidamnya nyidam kula enten napa to Pak? Pamit enten wong ngambil terus kepengin nonton kula nu napa lupute napa salahe. Lari cepet kaya ngoten elek ya mesti gila lho. Oke, mboten mungkin wong gawene ora karo aku kok lahir kaya aku. Injih. Wong ngomong nggih mung niku kesenengan ngaten lho. Injih. Nggih. Monggo menika pun aturaken cikaripun bobrok. Wah. Nah, yang pun rantos nika. Injih. Monggo keparenga dipun bawani rumiyin Mas kados padatan katampen mangke mulajengan cikar bobrok. Monggo. Kula nyuwun sewantenipun putri rumiyin. Sewanten putri, Mijil. Monggo. Didumuk wayah asmane sapa yung sing sinden? Sing saka Kediri. Nah, Ibu Setyawati. Monggo mijil larasipun pelok. Para kenca Oh! tak mentak Mas Gareng. Gareng kalau mau menika malah bonus mijil cikar bobrok lajeng menika mentok-mentok bonus mentok nggih menika lo lagon dangu mboten medal nggih Mas Gareng nggih wah nggih nyuwun pangapunten nggih tujuanipun abdi karawitan abdi niku mboten nolak waton niku tesih saged dipun garap gamelan nggih ing dereng sakit gegladen rumiyin nggih Rama wah jan nggih saya dalu wah kondusif kawontenanipun nggih Mas Gareng adem napa tentrem nggih anteng ingkang mirsani Rama kula rumaos bangga sanget menika ningali kridanipun para kadang karang taruna ing mriki Mas Gareng leres wah jan ngagem seragam cekat-ceket bikut nyambut damel rencang dateng Pak Haji Sukmoharjo kalau mau saking kula niku mendukung karang taruna mriki kelihatan tertib mau bekerja mau menjaga ketentraman kula dukung niku kula rewangi rekoso Pak lho rekosane pripun parkir kula teng prapatan mriko ya Pak dadi mlaku nggawa tas abote rajane mau mergo kula niku seneng wah gareng nggawa tas kaya dodol akeh dan dikira arep buka setan aku anjir. Nggih, sing dodol jan kaya pasar malam tiban nggih. Saestu niki sing diarani ekonomi kerakyatan. Lah nggih dalu niki. Nggih. Senen pun saged metang piyambak sirkulasi keuangan dalunipun jutaan lho Mas Gareng. Sing mubeng pun jutaan. Dados wayangan niku asas pemerataan kecandhak. Mboten namung dalang kula yoga sing redana nggih ta. Sedaya pikantuk. Bakul. Bakul tukang parkir terus napa pun copet mon lho entuk dit deni. Ya sing ati-ati mula ngati-ati. Nggih. Nggih mula ngati-ati sing mirsani ngoten. Nggih. Sinom yen ing tawang. Nah iki sae iki. Swanten kakung dipun tindakaken dening Ki Dalang Sarmadi saking Trenggalek. Niki sing diarani penyesuaian, Pak. Main wonten Jawa Timur ingkang nyuwanten nggih Jawa Timur sedaya. Leres. Trenggalek kala wau Kediri. Nggih. Benjang wonten Kalimantan ingkang nembang saking Dayak. Wis sida sing dijak kok Dayak tok kuwi. Sak karepe dhewe ora melu kok serik. Critane ana anggere ora gawake wulu aku kowe. Aduh, wulu apa? Apa le? Ana wong tuwa nyambut gawe kok diinjen. Ngopeni ning sore panggung. Hati-hati gedaduk le. Nggih, monggo Ki Dalang Sarmadi keparenga miwiti bawa sinom yen ing tawang. Menika yasanipun Suwargi Kinarto Sabda ing Semarang. Dene langgamipun ingkang yasa Suwargi Kames Anjar Ani saking Surakarta. Adaptasi perpaduan Solo Semarang. Leres. Yen ing tawang ana lintang dibawani sinambi mangan gorengan sambel kecap. Kok iso? Ha niku medal e, Pak. Ngono metune panganan yen pas aku nyambut gawe lho. Ampun kok watos. Kali Ibu Raharjo pun dingengengi sampeyan. Alhamdulillah dingengengi gorengane pun ampun kok watos. Wajan. Monggo Mas pun aturaken bawanipun. Yening tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ingang koso oper Mas Dedi gandeng terus ora akeh didum mangka Mas Dedi gentas neno sontakon war tani reki janji janjiku eleng sumedhot rasing tias ingsun oh gantos kamas Joko Hermawan monggo nonanno nimasing sun prasopo sineksenan bumi kang pungkasan wangsul dateng ki dalang Saramadi monggo tangi sing tias ngenteni padang rem pun katur bawanipun monggo langgamipun katur dhateng Ibu Wiwit Widayati. Monggo Bu Wiwit langgamipun dipun beksani dening Mas Gareng kanthi gagrak gonggo mina laladan Tulungagung. Monggo. sampun katur menika Mas Gareng. Nggih, ya Tawang. Yen ning Taman Lintang inggih. Gagrag gonggo minan tulung agung. Tulung agung. Inggih Mas Gareng. Dawuh. Bab gegojekan mangke dipun sambet nggih gara-gara nggih. Inggih, Derek. Wah, niki tesih istirahat rumiyin. Inggih, nan istirahat dahar rumiyin monggo. Nggih, pangestunipun. Aduh. Kali ngutuk nggih. Nduk. Apa, Mak? Ayo nutuk lakon dhisik. Monggo. Ya mung perkara makwaja lali ya nggih. Sinom Parijata. Sinom Parijata. Heeh. Ngersake swantene sapa? Ibu Pahmiatin saka Ponorogo, Nduk. Oh, nggih. Monggo, Bu, penaturaken Sinom Parijata, Bu Pahmiatin mit in Ponorogo. Monggo. Tane koneko sing ana rampung dhisik jawarna-warna Oh, kranane wong yen luhung betah lopo kurang guling elingo salah jatiko wong yen wacana kudu manis murih sengsening sasomo samane manungsa sami Mbore Medi kula wonarade iki sedherek tok jadi nggih langkara kaluhuran wong kula sampun matur anggil badhe ndandosipun tuku kados dene kula menawi damel gegaman tuwin kreta wong iya nggih iya mila nyun tambang pengestu kula tuku badhe jadi pun japan tuku mangsa bodho wong nggih tan samar pamoring suksma sinuk maya winah ya wing ngasepi sinimpen telenging kalbu om duh Gusti ingkang nyipta jagat kula nyuwun sapeng waspang duka tumuli mulyakaken jabang tetuka menika kang disarana kula jedhi wonten ing latuning kawah candra dimuka pangeran pun mekulun. Dadi ya, dijadi ana jroning kaca mrebi muka. Muka jana apa-apa, dadi ya sing kanthi becik. Ukulun, priye nger? Supados kuku sentosa jladenipun. Badhe kula bumboni mawitosan tuwin senjata ukulun. Ya tadi ya, kertok bumboni aja nama toh? Tosan pekulun. Oh, tosan. Inggi. Mugi pekulun paring dawuh dhumateng para putra Jawata. Sami badhe paring kasumbang dedamel menapa dhateng jladen kula menika pekulun. Oh, ngono. Mriki. Inggarendra Brahma ya mlan sira temboro. Wonten dawuh, kula wonten dawuh paman. Kita padharep nyumbang gegaman apa? Kanggo wimbuh bumbu marang jladering Arangadi iki, Nger. Kareben saya wimbuh kekuatan lan kasengsan tetuka kang dijenang iki ya, Nger. Iki sedikowo. Dadi ya.